Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kali di sini hasil dari alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan surat yang pertama. Itu berkaitan dengan fadilah orang membaca Al-Quran. Fadilah orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran serta orang yang mengajarkan. Panditin rahimani wa rahmatullah jami'an wa barakatuh. Maka pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang mana yang lebih mulia, orang yang membaca Al-Quran atau qira'atul Quran, bacaan Al-Quran, pekerjaan bacaan Al-Quran, serta orang yang membaca Al-Quran dengan pekerjaan yang lain dan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang lain. Ini apa itu pembahasannya? Misalnya ada orang yang baca Al-Quran dibanding dengan orang yang mungkin amurakulafikum pamit nerimakmu jadi pekerja apa gitu amurakulafikum, mungkin apa jadi presiden sekaligus sebenarnya amurakulafikum, ya maka masih milih orang yang baca ini yang disebutkan amurakulafikum lima manawir yang ta'ala. Barusan ini tersisul kero'ah sinul kero'ah ala gairihma. Itu rocihnya, lebih mulianya namur kelawiku bacaan Al-Quran. Jadi segala pekerjaan selain dari baca Al-Quran. Ya. Dari kalangan amalan-amalan ibadah yang namur kelawiku. Apa yang diterima? Kata Al-Qur'an itu lebih afdal dari zikir, ya. Lebih afdal dari apa saja amal kholq. Sekarang begini. Ya. Nah, lebih dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak masyhur. Ya. Kalau itu memang mau. Itu jauh lebih mulia bacaan Al-Quran. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran itu lebih mulia. Nah, marakallahu fikum daripada orang yang melakukan selain bacaan. Nah, marakallahu fikum orang yang berpikir itu berpikir bukan baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran termasuk bagian dari berpikir. Ya, dengan orang yang baca Al-Quran. Maka orang yang baca Al-Quran itu lebih mulia daripada orang yang berpikir. Saya, nama Rasulullah ini maksudnya sekitar sihir awal walqari' nama Rasulullah ala ghairiha ala ghairihi, yaitu bacaan Al-Quran, amalan bacaan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran itu lebih mulia daripada amalan yang lain serta orang yang melakukan amalan yang lain. Jadi, apa yang diterima? Dapatkan Abi Mus'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu telah sabit dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari Nabi alaihi salatu wa sallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah yang mengimani kaum ya ummul qawm yang mengimani kaum adalah yang paling mahir dalam membaca Al-Quran, yang paling mahir terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Ya, paling menerima semua hafalannya banyak, nah para pelaut itu bacaannya yang bagus, nah pelaut paling menerima semua. Maka yang semacam ini mufaddal ala ghairihi dalil, jadi dalil bahwasanya nah para pelaut itu qiraah wal qari' afdal min ghairihi. Apa yang diterima? Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan dari Ibn Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Ibn Abbas mengatakan kanal qurra'u ashabu majlis Umar wa musawaratihi kahulan kanu aw shababa. Nanti kan yang menerima adalah kaum qurra, yaitu ahli dalam baca Al-Quran di zaman Umar. Mereka adalah teman-teman duduknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar mengajak musyawarah mereka, baik yang qurra tersebut kahulan kan au syababa, baik usianya sudah kahul itu usia di atas 40 tahun atau masih syabab, masih muda. Di sini menerima Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mendahulukan orang-orang yang mahir dalam Al-Quran ya, daripada yang lainnya, meskipun usianya masih muda. Jelas ya? Maka ini diterima. Bapak waktu itu yang termasuk nama Rokelof itu Jali Su'umar, orang-orang yang menjadi teman duduknya Umar Ibn Khattab adalah Ibn Abbas sendiri, nama Rokelof. Di saat itu Ibn Abbas Rasulullah Anhu masih berusia cukup muda dibandingkan dengan teman-teman duduknya Umar yang lain. Bahkan yang kuat di antara mereka adalah ahli Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Sampai diprotes Umar radhiyallahu anhu terkait dengan tindakannya ini. Ya, di saat Umar masukkan Ibn Abbas di dalam majelis tersebut, kata mereka ahli Badar, sahabat kok masukkan orang ini, anak ini. Kalau anak semacam Musa juga punya anak yang seusia dengan dia. Ini deh. Saya terima dulu. Nah, maka Umar mengatakan, inna fasal kahu lau lisan sa'ul wa qul bin aku. Ibn Abbas ini adalah fasal kahu. Dia fasal. Tapi seakan-akan dia adalah orang yang sudah tua. Lalu lisan Saul, dia punya nama Rokalafiku, lisan yang suka bertanya. Dia itu bertanya dalam perkara-perkara yang baik, karena bertanya itu nama Rokalafiku. Kau suruh soal, matbum ya, nama Rokalafiku. Saya juga suruh soal, si umurin muhim, sahabat nama Rokalafiku. Ya, saya kasih usul dan perkara-perkara yang masya Allah. Nah, itu yang itu. Ya, Rasulullah SAW. Ya, Inna Allah yuhibbu salasan wa yakrahu salasan. Ya, sehingga yang dicintai oleh Allah SWT. Wa yakrahu qil wa qal. Nah, wa idha'atul mal wa khafatu salasan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci qil wa qal. Nah, muratawaf itu. Ya, wa'idwa atul mal, menyanyikan harta, wakat teratus soal, banyak bertanya. Nah, di sini kutintai makmuk, ya, namurukullah itu, Umar namurukullah mengatakan, termasuk bentuk kemuliaan Ibnu Abbas yang disanjungkan beliau di hadapan orang-orang yang protes padanya, kemudian itu, lahu isan sa'ul. Sa'ul itu namurukullah itu, siwa musalah. Jadi kata, sa'alanya. Kalau kan Sa'il menanya, bertanya, orang yang bertanya itu Sa'ul itu namoroko, orang yang suka bertanya. Ya, Ghafir, ya, Mustaghfir itu orang yang minta, ya, Ghafir, orang yang mengampuni kan gitu. Kalau, ya, Ghafar namoroko itu yang suka mengampuni. Jadi, ya, jadi namoroko itu siapa pun salah. Iya, kau yang menerima kuloh. Seakan-akan yang menerima kuloh enggak ketemu dengan hati tadi ya, nah orang kuloh. Wajah kau kil wakal, wajah abdul mal, wakat seratus soal. Makanya kau yang menerima kuloh dibawa pemahaman ini pada bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu suka bertanya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Artinya dia tidak malu untuk bertanya kalau memang itu merupakan kemaslahatan baginya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini suka mendatangi para sahabat dan mengambil hadis daripada dia. Saat itu nah, warahmatullahi wabarakatuh, dia mengajak teman Allah kita ke rumahnya para sahabat mengambil hadis kepada mereka. Kata sahabatnya, Ibn Abbas, antum bagaimana sahabat masih banyak ngapain kita nak merokok itu ilmunya sahabat masih apa ya kalau kita nggak tahu kan ada mereka sudah kita siapa ya sudah akhirnya apa tinggalkan orang ditinggalkan orang oleh nak merokok maka dia pun mulai memasuki nak merokok rumahnya para sahabat untuk bertanya tentang hadisnya Nabi Alaihi Wasallam sampai aku terima Allah. Ibn Abbas datang ke sebuah rumah salah seorang sahabat Ansor namarullah. Ya, didapati ternyata sahabat Ansor tersebut masih istirahat. Datang ke rumahnya, ya. Nah, yang menemui adalah budak namarullah. Di mana tuan? Di situ namarullah. Akhirnya di situ sampai di namarullah. Dengan kesemuanya sehingga penciptaan Umar Ibn Khattab terkait dengan Ibn Abbas lahu lisan sa'un itu na'am biyu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang apa? Yang suka bertanya dalam perkara-perkara teman. Yang dicela itu yaitu bertanya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Yang disebutkan oleh para ulama itu buliyah itu buliyah itu satu pertanyaan yang tertuan amor pertanyaan yang ngetes ya soal ikhtibar ya kan yang terima kamu awas nanti tanya saja nggak bisa ini pertanyaan ya kan yang terima. Di sini pernah dilakukan oleh beberapa apa ulama ya nama rokulah itu kepada Imam Bukhari nama rokulah dan kisahnya masyhur kan bikin rena enam jadi apa sebenarnya di antara nama rokulah itu teman duduknya Umar Ibn Khattab yang biasa apa biasa nama rokulah mengajak musyawarah pada mereka itu adalah Ibn Abbas yang waktu itu nama rokulah itu muda. Apa yang terjadi? ya. Dan tidaklah mendasari Umar radhiyallahu anhu untuk masukkan mereka ke dalam majelisnya, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang paham dengan Al-Qur'an. Ya. Ketika ya, diprotes dengan tindakannya ini, Amarokullah itu Umar ingin buktikan. Kalau yang dimasukkan ke dalam majelisnya itu bukan orang sembarangan. Ketika ya. Amarokullah itu pas lagi kumpul itu, ya. Kumpul Amarokullah. Nah, tanya oleh Umar, semuanya majelis itu. Mada takulun, apa yang kalian ucapkan? Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'a nasrullahi al-fath, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaban. Apa rasa? Tapi lihat ayat ini adalah anjuran atau kesan Amarokullah fikum apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala hendaknya bersyukur kepada Allah Taala. Ya, cara yang menuju Allah Subhanahu wa Taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan begitu saja. Nah, Amarokullah fikum. Yang lain juga seperti itu. Yang lain. Akhirnya ditanya sama Umar Ibn Abbas ditanya sama Allah. Mada takul ya Ibn Abbas? Ya. Maka Ibn Abbas mengatakan, hada nahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ayat ini merupakan atau surat ini merupakan nama berita tentang kematiannya Nabi alaihi salatu wasallam. Nama kaget mereka. Lu kok bisa? Ayatnya banyak gitu kok ingat itu apa? Berita tentang kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dijelaskan apa? Di akhirnya Allah mengatakan, tidaklah aku mengatakan seperti apa yang dikatakan Umar. Seraya itu menunjukkan betapa Allah betul-betul lah Amarokullah fikum. Ini bukan sembarang orang yang dimasukkan. Ya, tapi yang jelas yang dimasukkan di Umar ini cukup Rasul Allah adalah ahli Quran. Seraya sehingga dari itu yang menunjukkan Allah yang namanya ahli Quran itu tidak sekedar bacanya saja, memang dia baca. Karena Amr ibnu Salimah Namorakulaf itu diangkat dan hadis ya Ummul Qom Akromi kita bilang itu adalah hadisnya Amr ibnu Salimah Namorakulaf tentang Amr ibnu Salimah. Ya, kalau kita mau, dia ini Namorakulaf diangkat jadi imam di kalangan kaumnya kecil. Kebetulan dia ini kecil, apalanya paling banyak. Kecil-kecil, apalanya paling banyak. Akhirnya dialah yang diangkat. Imam kaum. Ya, apa yang diterima? Jadi, tidak menafikan yang diterima semua. Buatnya mereka itu bacaannya bagus, ya banyak hafalannya, kan gitu ya. Bagaimana Amr ibn Salimah tadi, Amarokullah. Tapi akan lebih bagus lagi ketika Amarokullah itu bacaannya bagus, hafalannya banyak, dia juga paham dengan Al-Quran. Mengerti kata-kata. Mengerti tafsir. Ya. Nah, Rasulullah. Kapan itu terjadi? Sehingga kalau misalnya mau bikin mufadalah, mana yang lebih didahulukan? Ya, nah, Rasulullah. Ada orang yang bacaannya bagus, sama-sama bagus bacaannya. Nah, Rasulullah. Kemudian hafalnya juga sama-sama banyak. Misalnya hafal nah, Rasulullah itu Al-Quran. Semuanya apa? Ya, kapan itu terjadi? Tetapi yang satu yang mau terjadi mau dia membaca Al-Quran. Bagus bacaannya, hafalannya banyak, disertai paham akan isinya. Sementara yang satu, bacaannya bagus, namun hafalannya banyak, tapi tidak begitu paham dengan isi. Isinya mana diceritakan? Maka yang diceritakan adalah namun kalau itu yang bacaannya bagus, namun kalau itu hafalannya banyak, dan itu paham. Ayat yang sering dibaca yang lain, namun kalau itu ketika bicara tentang hal, bola mana yang diceritakan? Ya. Yang pertama, akra'um di kitabillah. Ingkana fil Qur'ani sawa, ya, ahfadhum li sunnatillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kenapa? Kalau ternyata bacaannya bagus sama-sama, namaratullah itu, Maka amarakallahu fikum yang paling hafal akan sunnahnya Rasulullah. Ya. Yeah. Baik kan atas sunnah sawah. Kalau terkait dengan sunnah foto baik, amarakallahu foto akeh, amarakallahu fikum pun terima kok. Ya. Yeah. Maka yang paling dulu Islamnya. Amarakallahu fikum. Yang paling dulu Islamnya. Nah, ada yang mengatakan setelah itu, ya. Yeah. Kalau Islamnya sama-sama amarakallahu fikum yang paling tua umurnya. Jadi umur itu amarakallahu fikum. Ya. Allah ini ratanya paling rendah. Amarakallahu fikum. Amarakallahu fikum. Enggak masuk dalam apa serata atas dalam pilihan. Ya. Calon imam itu enggak masuk. Amarakallahu fikum. Umurnya. Kalau misalnya ada umurnya tua, hafalannya banyak. Amarakallahu fikum ya. Hafalan Al-Qur'annya banyak, hafalannya hadis juga banyak. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, juga paham akan agama misalnya. Ya itu, jangan pilih yang lain. Kan gitu ya? Itu yang dipilih. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diterima? Nah, di sini makamnya sangat diterima. Tetap orang yang bawa Al-Qur'an, itu lebih didahulukan daripada yang lainnya. Paham ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dengan orang yang ahli ibadah, masya Allah luar biasa, sholatnya masya Allah luar biasa, ya, punya amalan, ini amalan yang baca Al-Quran juga sholat, tapi nggak seperti dia amalan ibadahnya luar biasa, ya, nggak masuk, tetap ya yang akrab di kita jelas itu lah, jelas ya, ini Allah Al Bukhari. Fisahih di dalam syarikat. Apa yang menerima kamu? Fil bab pada hada ahadithun pada hada ahadithun tadkul fi hada. Apa yang menerima? Dan akan datang pada bab setelah bab ini beberapa hadith nama warahmatullahi wabarakatuh yang ya, bab ini masuk pada nama warahmatullahi wabarakatuh. Artinya perkara ini masuk. Kami berterima kasih. Walam annal madhab al-mukhtara yang ketahuilah bahwa madhab yang terpilih alladhi alaih man yu'tamad minal ulama anna qira'at al-Qur'an afdhal min at-tasbih. Ketahuilah bahwasanya madhab yang terpilih yang di atasnya para ulama bersandar dengan madhab ini adalah bahwasanya qira'at al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu afdal minat tasbih, lebih afdal daripada tasbih, daripada bismillahirrahmanirrahim wa tahlil ya dan tahlil wa ghairi ma min al-adhkar, dan selain daripadanya dari zikir-zikir yang ada. Ya, ini konten dari makmur secara tarikh dalam sebuah hadis disebutkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Ini dikatakan sebagai atus sholah. Nah, Allah mengatakan wal-bagiatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-bagiatus sholihah. Ya, dan al-bagiatus sholihah itu khairun inda rabbika thawaban. Lebih baik di sisi Rabb. Sebabnya itu balanya wa khairun amalatan, baik cita-cita disebutkan yang diterima oleh para ulama al-fatihah sholah itu al-a'mal as-salihah namur, tapi sholih disebutkan dalam hadis dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan akhiru bil-fatihah sholah, perbanyaklah kalian untuk membaca al-fatihah sholah. Kalau apa itu bagiatu sholihah? Rasul mengatakan, ya, yusabbihullaha wa tuwalahu wa tuhammidu wa yu'a'u wa yuhallilu. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Al-Sulairah, Al-Amarakallahu alaikum, ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu al-bagiatu sholihah. Nama Rabbul. Apa yang diterima? Meskipun demikian, ya, tidak secara sahih demikian, maka qiraatul Quran itu lebih afdol daripada itu semuanya yang kamu terima. Ya, makna yang itu, maka qiraatul Quran sebagai amalan sahih juga termasuk al-fatihah itu sahih. Jadi tidak ada penafsiran. Nah, tidak ada yang bertentangan antara qiraatikum dalam bab ini. Antum mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ini juga zikir yang sangat disyariatkan, yang sangat disyariatkan dan pahalanya sangat banyak, dan bahkan secara khusus dikatakan al-Fatihah itu sholihah oleh Rasulullah SAW. Lebih lebih namun terima kalau mau baca Al-Quran dan biasakan di sana basah dengan bacaan Al-Quran ini, bacaan Al-Quran itu dilakukan juga Al-Quran jadi tidak ada yang sudah ya. Kami bincang lagi. Nah, wajar dari kawan azkar maka tawaharatil adillah ala dalik dan telah tampak dalil-dalil akan hadir. Hanya telah tampak dalil-dalil akan lebih mulainya membaca Al-Quran daripada semua dikit-dikit yang ada. Sila ya. Allahu a'lam. Al-Babusan. Bab yang ketiga. Fi ikrami ahli al-Qur'an wan nahyi an izaihi, tentang memuliakan orang yang ahli di dalam Al-Qur'an. Hal ini namar kalau ahli di sini ahli bahasanya, ahli ya menghafalnya, namar kalau itu juga orang yang paham tentang Al-Qur'an. Wan nahyu atau wan nahyi an izaihi, dan larangan mengganggu mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh perkara itu merupakan ketakwaan hati. Wa qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda Rabbih." Barang siapa yang mengagungkan nama hurumatillah, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa khairun lahu. Hurmat itu diartikan dalam apa? Huwa khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Inda Rabbi, di sisi Rabbnya. Wa qala Ta'ala, Allah juga mengatakan, wahfud janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu di hadapan kaum mukminin. Maka apa manakah yang pantas dikatakan sebagai seorang yang terkait orang yang mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Wa ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati fi ghairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang mengganggu kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa alasan, tanpa alasan. Jokowi dimaksudkan, tanpa alasan. Karena tanpa alasan, sehingga mereka bisa diganggu nama Rasulullah. Dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, gitu. Jokowi dimaksudkan, nama Rasulullah itu bapak kita malu, maka sungguh ia telah mengikul, kuhtanan wa isman mukina mikul kedustaan dan dosa yang nyata. Saya dengar cerita. Wafil bab, dan dalam bab dalam hadis itu Abi Mas'ud Al Ansari. Ini nama Rasulullah. Al Badri hadis Ibn Abbas Al Mutaqaddi Al Mutaqaddiman fil bab tsani. Masuk dalam bab ini ikram ahli Quran adalah amarakullah, bab yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang sudah kita katakan tadi, juga hadisnya Ibnu Abbas yang disebutkan dalam bab yang tadi. Saya apa yang diterima dalam hadis tersebut yang diterima terdapat enam penjelasan supaya kita melihatkan Al-Quran dan larangan agar kita jangan sampai, jangan larangan mengganggu orang yang ahli dalam Al-Quran. Benar ya? Apa yang disebutkan emang? Dan juga diriwayatkan wa Abu Musa al-Asy'ari, dan juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sungguh termasuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala wa ikrami bisyibatil muslim. Ya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Memuliakan orang yang memiliki orang muslim yang berubah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ikhlas ta'ala ikramu bisyikatil muslim. Termasuk amal kalau kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuliakan seorang muslim yang memiliki ubah. Berubah amal kalau. Ya, ini mas Hafir ya. Ya, saya nomor kalau misalnya itu dia kata saya nomor kalau ya boleh sih, tapi jauhi karena itu. Ya, ini merah. Kalau nomor merah boleh nomor kalau pakai sinar. Kan gitu kan? Ya, selama tidak sampai pada tingkat menyerupai orang-orang fasik. Ya, sumber warna biru, sini warna hijau. Ini warna merah pelangi gitu ya, nama rokok. Jadi ini menyerupai orang fasik kan boleh. Nama rokok. Ini nama dirubah nama rokok itu. Ya, yang rambutnya sudah begitu itu nama rokok itu. Dan warna yang wajar. Seperti hina. Itu yang pakai hina. Ya, dan wajar. Atau pakai nama rokok itu. Bahan-bahan cinta itu yang akan ada. Tidak masalah nama rokok. Ya. Ya, dengan koridor ya, jangan sampai menyerupai orang-orang fasik. Ya, biar dirinya. Ya, terus jadi uban kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak pada hari kiamat itu akan bersinar. Bersinar. Ya jangan malu punya uban itu. Ya. Karena itu tak gitu. Kalau ada punya uban itu nomor malu. Ya makanya, ayo siapa yang mau nyabut uban saya? Ya satu uban 1000. Orang-orang tua itu gitu ya. Tapi itu tambah banyak mana? Nah orang tua itu. Ya. Sampai akhirnya dia tidak bisa mencabutnya. Karena apa? Semua rambutnya sudah uban. Sudah jadi uban. Nah, kita lebih cintanya mak. Jadi min ijlali ta'ala ikramu zil bisay satu muslim. Ya. Termasuk nama kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memuliakan yang orang yang memiliki uban, orang muslim yang berubah. Wahamil Quran, wahamil Quran dan pembawa Al Quran. Ghairu ghalifi wal jafi' anhu. Ya, yaitu pembawa Al Quran yang tidak ghalifi. Hulu dalam Al-Quran wal syafi'an dan tidak meremehkan Al-Quran. Ya, kecuali si hulu dalam Al-Quran itu ya nama Rasulullah itu menyikapi berlebih pada Al-Quran sehingga menyikapi dengan sebuah sikap yang tidak sepantasnya. Ya, melakukan sikap tersebut pada Al-Quran. Ya, kan sudah emang seperti ya, karena namun dianggap sebagai orang yang ya, bisa apa nama Rasulullah itu Al-Quran baca Allah menghafal Al-Quran misalnya nama sehingga orang yang baca Al-Quran seakan-akan orang yang penuh dengan rahmat nama Rasulullah. Ya, apa yang betul remak? Ya, akhirnya nama Rasulullah itu dia tabaruk dengannya. Ini boleh tak? Ya, tabaruk di Al-Quran misalnya nama Rasulullah. Ya, sehingga pas minumnya nama Rasulullah itu jadi rebutan. Jika ada nggak seperti ini? Apalagi di pondok-pondok sufi itu ya nama Rasulullah itu, ya habis khatam Al Quran nama Rasulullah itu minumnya wah. Jika kan seperti itu, nama Rasulullah. Kalau begitu saya mampu. Jika itu bukan untuk pemuliaan nama Rasulullah itu, ya. Nah, wajahnya anu. Nah, dan jati. Yang meremehkan namorokolofi antara ini tidak menyebutkan, tidak meremehkan namorokolofi. Namorokolofi itu dia membawa Al-Quran dengan sikap yang pertengahan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kan gitu ya? Nah, wa ikramu di sultanil muqtasid, dan memuliakan penguasa yang adil. Rawahu Abu Dawud, rawahu hadithul hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bukan hadis yang hasan lagi sahih. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nanzilanna samanazilahum, kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan manusia di atas kedudukannya. Saya ya, sebagai seorang qurra namara qalat itu Ali dan Al-Quran. Itu kan siapa satu Allah pada kedudukannya. Dia sebagai sultan Amorokolof itu, dia sebagai sultan Amorokolof. Demikian sebenarnya maksudnya. Dia adalah orang yang tua, yang sudah apa? Berjenggot, yang sudah berapa? Beruban Amorokolof. Bukan Amorokolof. Karena kemuliaan Amorokolof. Sehingga bukan termasuk, ya. Bukan termasuk Amorokolof. Adab yang termasuk adab yang baik namara kalau itu ketika antum bergaul dengan orang tua yang lebih tua dengan antum, atau orang yang tahu bergaul itu orang yang sudah beruban, kau samakan dengan teman saya, bukan terhadap namara. Iya, masa Allah namara kalau itu, iya, Al-Qur'an Islam itu mengajarkan adab itu. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha rawahu Abu Dawud fi sunanih wal Bazzar fi musnadih wa qala Hakim Abu Abdullah fi umul hadis fi ulumul hadis huwa haditsun sahih. Nah, rahimahullah Abu Dawud. Hadis ini na'barakallahu fikum diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Al-Bazzar dan musnadnya. Dan berkata Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya Ulumul Hadis, dia mengatakan huwa haditsun sahih. Ia adalah hadis yang sahih. Jadi hadisnya Aisyah ini adalah hadis yang sahih. Ya. Na'barakallahu. Wa an Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u baina rijlaihi, dan baina rajulain min qatla ukufin thumma yaqulu ayyuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Wa Nabi alaihi salatu wassalam dikumpulkan antara dua orang yang menjadi korban dalam perang Uhud. Ini terima kasih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuma aktsaru ahdan lil Qur'an? Mana di antara dua orang ini yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an? Artinya namarakallahu lebih banyak namarakallahu fikum membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an? Mana di antara saya dua orang ini? Siapa yang menerima kamu? Fa'idha usyira ila ahadihima, kalau ditunjuk pada salah satu dari keduanya, dua orang tadi namarakallahu, pas dia mau gelahat, maka dia pun didahulukan, ya, untuk dimasukkan ke dalam lahat. Lahat itu namar kolaf itu lubang yang dipakai untuk menutup. Yang ada apa ya? Ada apa? Ada sowongannya, nama sowongannya ini, lah itu miring. Ya ada. Kalau yang di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah itu namanya syirk. Ya, sangat diterima. Didahulukan dia amarakallahu fikum, kemudian amarakallahu fikum baru temannya yang berikut di belakang. Jadi jejer. Sangat diterima. Karena banyak itu sebagai korban Uhud sekitar 73 orang yang meninggal dunia. Siapa? Di kejadian perang antara itu. Kan lebih diterima. 70 orang lebih. Sehingga, ya, kadang satu lubang itu namun berisi ya, lebih dari satu orang. Nah, ketika dia datang pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dua orang namun rokok itu yang ingin dimasukkan ke dalam lahap, ya, yang lahap itu diterima kuwo, maka ditanya, mana di antara kita yang lebih banyak orang? Oh, dia. Jadi ya, kan lebih diterima kuwo. Itu menunjukkan yang lebih diterima kuwo, ya, keharusan dari kita untuk menyiapkan ahli Quran. Tetapi yang pasti dari ikhram ahli Quran, ya, memuliakan ahli Quran itu memuliakan mereka dengan sesuatu yang dimuliakan dalam Al-Quran. Tidak lebih dari kedudukan. Misalnya, nah kemudian kita memuliakan lebih kedudukannya. Nah kalau seperti sampai mengalap barokah dengan dia, tidak boleh. Nah, ini ya, kita hormati dia. Kenapa? Kita ahli Quran. Ya. Nah, ini kita dahulukan dia ya, dalam hal-hal duniawi misalnya amal kau. Itu masih ikhram. Ya. Kan ini terima. Tidak sampai pada apa? Ikhram ini tidak sampai pada apa? Pada tingkatan hulu kepada mereka. Apa yang kau terima? Jafa mereka. Nah, iya sama-sama makan nasi, tapi jahal orang kamu tidak. Kalian lihat, sangat meremeh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Annallaha 'azza wa jalla qala." Wazi Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, Allah berfirman, man adzali waliyan faqad adzantu fil harbi, barang siapa yang mengganggu waliku. Al-Qur'an ahad ayatun waliyullah. Saya Al-Qur'an itu berhak untuk wali Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah beritakan bahwasanya Allah itu ini ahli, umumnya keluarga. Siapa keluarganya Allah? Yaitu ahli. Nah, kontrema. Makanya kontrema kamu. Nah, hari ini kontrema kamu. Karena setelah hadis ini, lafaz-lafaznya menunjukkan perbuatan yang setiap orang yang mengamalkan kewajiban yang dibebankan. Kemudian disusul mengamalkan sunnah-sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi. Jika aku kalau aku sudah cinta pada dia, kuntu, ya, kuntu san alladhi yasmu. Kata sorul lagi usir, saya terlihat bisut, berjalan yang sih. Kalau aku sudah cinta pada dia, maka akulah pendengarannya, dia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Akulah tangannya yang dia berbuat ini. Akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ya, wa'idah sa'alani, a'idah itu, wa'idah sa'alani, a'idah itu. Tidak pada saya tak kasih. Ya, kalau dia minta ampun pada saya, tak ampun. Itu namun. Nah, dari itu Hontero itu menyebutkan amalan-amalan yang umum. Dari amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Kalau dia lakukan itu, maka dia akan dibuali Allah SWT. Allah yang Allah mengatakan, man adali waliyan, sobat adan itu, silahkan. Nah, siapa yang mengganggu waliku, maka sungguh dia telah mengizinkan aku untuk merangi. Nah, jadi pantas orang itu terang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengganggu wali-Nya yaitu Al-Qur'an. Ikhwani bikin rahim. Bukhari. Wasa pada sahihain dan terletak di dalam sahihain anhu dari Abu Hurairah. Annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau annahu qala yaitu Abu Hurairah mengatakan Nah, kata al-Qur'an itu sahihain anhu yaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla subha barang siapa yang sholat subuh fa fi zimmatillahi ta'ala maka sungguh ia telah berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falayatlubannakumullahu ta'ala fi syai'in min zimmati. Maka janganlah kalian cabut ya. Na'amurakullahu fikum. Dan janganlah sampai na'amurakullahu Allah menuntut kepada kamu na'amurakullahu. Walayatlubannakumullahu ta'ala. Jangan sampai Allah menuntut kalian fi syai'in min zimmati. Dengan sesuatu dari na'amurakullahu fikum amin jawabin. Na'amurakullahu. Artinya kalau namorotullah itu orang yang sudah melaksanakan sholat subuh maka itu berada dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai aku apa? Engkau merusak tanggungan jawab Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diterima? Nah. Wa'il imamain dari lain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala qala. Dan diriwayatkan dari dua imam yang mulia, yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Ya. Kalau keduanya mengatakan, illam yakunil ulama awliya Allah ta'ala falaysa lillahi waliyyun. Kalau bukan ulama yang menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bagi Allah seorang wali. Karena ini kontra maksudnya orang yang mahir Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya, paham Al-Qur'annya, akan tidak hanya itu yang penting, paham hafal hadisnya, mengerti akan makna, lama. Ya, apa yang kontra maksudnya? Demikian kata Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Imam Al-Hafidz Abu Al-Qasim Ibn Asyakir rahimahullah ta'ala. Berkata al-imam al-hafiz Abu Qasim ibn Asyakir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. I'lam ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian semuanya. Limardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani man yakhsha. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fayattaqi haqqa tuqati. Sejujurnya kita termasuk orang yang bertakwa kepada yang dengan sebab dan takwa. Anna luhumal ulama masyumah. Ya, bahwasanya dagingnya para ulama itu masyumah. Ya. Jangan sekali sama ghibah. Ghibah ulama itu dosa loh. Karena ghibah itu seperti makan daging. Ya, itu dalam saat selalu apa yang diterima? Kamu ghibah kepada orang lain itu dosa na'amurakullah. Seperti kamu apa ghibah kepada ghibah apa makan daging saudara dalam keadaan mati na'amurakullah. Ayu ghibah khatum ayyakullah akhi maitan sepakarikumu. Lebih-lebih yang kamu hibah itu ulama. Aduh, tambah parah lagi. Ya, katanya Ibn Asyakir. Ya, annal umal ulama masmumatun. Ya, wa'adatul wafi hataki astarim takusihim maklumat. Dan kebiasaan Allah SWT untuk menghancurkan tirai-tirai orang yang melecehkan ulama itu sangat maklum diketahui. Betapa banyak orang yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena mereka mencaci para ulama. Ya, apa yang diterima Allah? Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama ya tisalbi ibtalahu Allah ta'ala qabla mauti fi mautil qalbi. Nah, dan sungguh barang siapa yang melepaskan lisannya untuk yang menggunjing para ulama, namarakallahu fi. Lecehkan, rasani dan lain sebagainya, amarakallahu fi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, akan memberikan musibah kepadanya sebelum kematiannya dengan kematian hatinya. Bahkan amal pokok nam hukuman yang berat pada lekukan diri. Ya, ketika seorang menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada satu yang bisa memberikan manfaat padanya kecuali ketika dia datang pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Lau yau malayang formalu walakan illa man Allah berkati. Ya, pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya namanya kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, orang yang mati hatinya, kalau itu hukuman bagi orang yang melepas lisannya untuk mencaci, untuk menjelek-jelekkan para ulama. Kalau dia saya, entah itu namanya itu berupa menggunjing ulama atau na'amarokallahu fikum memperingatkan orang dari datang kepada ulama hadir kan sebenarnya itu sama sama ulama itu dia tuh sama ulama ini sekali ini masya Allah ada gak pernah nantah dari sini gak nantah dari situ lah kalau lah, hendaknya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selain Allah Alam Subhanahu, Allah Subhanahu Taala mengatakan, "Fal yahdharil ladina yukhalifuna amrihi ayusikum fitnatun ayusikum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Nabi Alaihi ini kan Rasul. Kenapa bau hubungannya dengan para ulama? Tidakkah kamu mengetahui bahwa para ulama itu warasatul anbiya? Ketika para ulama yang berdiri di atas sunnah Rasul, berucap dengan ucapannya Rasul, berbuat dengan perbuatannya Rasul, kamu sendiri sama seperti itu menjadi Rasulullah SAW. Jadi ini ya, dia misalnya tahdir. Ya, dia orang namorokallahu fikum tahdir orang. Tahdirnya dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an kemudian dari As-Sunnah kemudian dari kalamnya para ulama demi kamu sendiri ya namorokallahu fikum. Ya, padahal dia sudah membuka dalil. Itu sama seperti antum memilih si dalil-dalil tersebut. Nah, jangan dipandang, oh si fulan, si sini, jangan, si itu. Lihatlah dalil. Namorokallahu fikum, kalau memang betul dia di atas dalil, kalah. Harus sami'na wa ata'. Begitu ya. Kekhoan yang begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fal yahdhil ladzina khalifuna an amrih." Maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisi, yang mereka menyelisi dari perintahnya, itu perintah Rasul SAW. Antusibum fitnatun, akan ditimpa kepada mereka fitnah, yaitu penyimpangan. Zair, kezindikan, apa yang terjemah? Au yusifu azab alim, atau akan disimpangkan kepada mereka azab yang seperti di dunia disimpangkan kepada Allah SWT. Di akhirat, di azab kepada Allah SWT, azab yang demikian, yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.